بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian bab yang kedua, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun nazal al-Qur'anu bilisani Quraisyin wal Arab. Bab bahwa Al-Qur'an itu turun dengan lisan Quraisy dan lisan bahasa Arab. Jadi maksudnya bahwa di bab yang kedua ini, Al-Quranul Karim itu turun dengan lisannya orang Quraisy. Dan orang Quraisy bagian dari orang Arab. Dimulai dari orang Quraisy karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum beliau adalah Quraisy. Iya. Dan Quraisy bagian dari orang Arab. Tapi Al-Quran secara umum dengan lisan bahasa Arab dipahami oleh orang-orang Arab. Ini yang ingin beliau tegaskan di pembahasan. Dan beliau bawakan dua ayat di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan Arabiyan, dan dia adalah Quran Arabiyan, dengan bahasa Arab. Jadi tegaskan bahwa dia adalah Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan di ayat yang kedua, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat mubin, yang sangat jelas. Inilah bahasa dari Al-Quranul Karim. Ya, dan dari sisi keutamaannya banyak sekali. Dari sisi keutamaan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu Al-Qur'an sebagai bahasa Arab. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bahasa Arab itu terdapat berbagai kandungan dan cakupan makna yang sangat lengkap, tidak disamai oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Maka turunnya Al-Quran dengan lisan bahasa Arab itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan penjelasan dari sisi keutamaannya dikatakan bilisanin arabiyyin mubin. Itu sifat dari Al-Quran, mubin, menjelaskan, sangat menerangkan, betul-betul gamblang. Iya. Dan pada hadis yang akan disebutkan itu akan tampak sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini. Beliau sebutkan di sini dua hadis. Hadis yang pertama, kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman, menceritakan kepada kami Abu Yaman, namanya Al-Hakam bin Nafi'. Qala haddathana Shu'aib, menceritakan kepada kami Shu'aib, yaitu Shu'aib bin Abi Hamzah Dinar. An Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri, wa akhbarani Anas bin Malik, dan mengabarkan kepadaku Anas bin Malik. Itu biasanya kalau di riwayat seorang rawi berkata dan dia pakai wau di awal riwayatnya dan menceritakan kepadaku si fulan, dia pakai wau dan menceritakan. Itu artinya si Al-Bukhari, si penulis, itu mengambil dari riwayatnya Az-Zuhri, diambil dari catatan buku, dari kumpulan hadith-hadithnya. Jadi dia banyak hadith di situ. 1, 2, 3, 4. Pakai wau. Wau, wau, wau, wau. Maka begitu diambil wawunya, wafulan, berarti itu diambil dari sebuah catatan. Itu isyarat ya, dan itu istilah sendiri dalam ilmu periwayatan. Karena itu ahli hadith, mereka ada istilah-istilah di dalam sanad. Mereka paham maksudnya apa, kenapa digunakan begitu. Iya. Jadi Anas bin Malik mengabarkan kepada Zuhri, annahu qala, beliau berkata, fa amara Utsmanu Zaid ibn Thabit wa Sa'id ibn al-As wa Abdullah ibn Zubair wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ay yansakhuha fil masahif. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu memerintah Zaid bin Thabit. Ini dari ahli qiraatnya, para sahabat. Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Al-Harith, empat orang diperintah oleh Utsman bin Affan supaya mereka menasikh. Iya. Supaya mereka memindah tulisan Al-Quran tersebut di Al-Masahif, di Mushaf-Mushaf. Ini potongan dari hadith ya. Akan datang nanti konteks lebih lengkapnya di bab setelahnya. Wa qala lahum, dan Uthman berpesan kepada mereka, idha ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi arabiyatin min arabiyatil Quran faktubuha bilisani Quraish. Fa innal Quran unzila bilisanihim fafa'alu. Utsman berpesan kepada mereka, kalau kalian berselisih ya dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit dalam sebuah penulisan Arab dari Arabianya Al-Quran itu, maka tulislah dengan lisannya orang Quraisy. Sungguhnya Al-Quran turun dengan lisan mereka. Itu tadi di ayat yang saya bacakan tadi. Iya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali dengan lisan kaumnya sendiri. فَفَعَلُوا, maka mereka pun mengerjakannya. Iya. Sisi pendalilan Al-Bukhari di sini boleh menegaskan bahwa di dalam penulisan Al-Quran ini, penulisan mushaf, rasam yang disebut dengan nama rasam Uthmani, itu ditulis dasarnya di atas apa? Lisannya orang Quraisy. Tapi dibuat rasam itu muhtamal, atau rasam itu bentuknya muhtamal, sehingga masuk kiraat-kiraat yang lain. Iya. Dan harus diketahui bahwa apa yang disusun di dalam rasam Utsmani itu hujjah, disepakati dan diterima karena para sahabat yang mengumpulkannya, dan mereka tidak ada silam pendapat. Dan kesepakatan ulama adalah hujjah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ini sahabat semuanya bersepakat akan hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka diancam mereka yang menyelisihi jalan kaum mukminin. Iya. Karena itu penulisan Al-Quran Rasul Uthmani itu beda dengan penulisan bahasa Arab biasa yang sekarang kita kenal. Ada perbedaannya. Iya. Karena itu seorang ketika menulisnya, ketika dia buat mushaf tersendiri, maka hendaknya dia buat dengan Rasul Uthmani, sebab itu disepakati oleh sahabat. Tapi kalau misalnya dia masukkan hal itu di dalam tafsir, nah itu pembahasan tafsir lagi namanya, bukan penyusunan mushaf. Maka kadang ada dibuat lebih lapang. Demikian pula kalau seorang menulis buku. Sekarang ini ada font-font Arab itu sama dari tulisan biasa. Al-Quran dimasukkan jadi tulisan biasa juga. Iya. Dan ini kalau di dalam bentuk penulisan tidak apa-apa. Tapi kalau dia mushaf, itu harus dengan apa? Rasul Uthmani. Sebab itu yang dipakai dan dibagi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik, ini hadis akan berlalu ya. Akan datang lagi. Kita akan jelaskan pada tempatnya. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Nu'aim. Imam Al-Bukhari kembali menyampaikan riwayat yang kedua, menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Siapa tadi nama Abu Nu'aim? Al-Fadl bin Dukay. Qala haddatsana Hammam. Itu Hammam ibn Yahya. Qala haddatsana Atha. Dia di sini bukan Hammam bin Munabbih ya, harus Hammam bin Yahya. Sebab Hammam bin Munabbih di atasnya, satu tingkatan. Coba saya lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Oh, enggak disebutkan. Baik. Jadi ya, Hammam ibn Yahya. Qala haddatsana Atha. Itu Atha bin Abi Rabah Al-Makki. Qala ha. Wa qala Musaddad, dan berkata Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhad Abu Al-Hasan Al-Basri. Imamnya negeri Basra. Iya. Qala haddatsana Yahya, menceritakan kepada kami siapa? Yahya. Kaidahnya kalau Musaddad meriwayatkan dari Yahya, itu tidak ada lain kecuali Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Itu kaidah riwayat. Di tingkatan ini ada tiga orang, Yahya bin Sa'id semua namanya. Ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Yahya bin Sa'id Al-Umawi, ada Yahya bin Sa'id Al-Attar. Tapi kalau ada riwayat, bisa dibedakan. Sebab orang melihat muridnya, di mana tempatnya, penduduk negeri mana yang meriwayatkan darinya. Iya. Sebagaimana Yahya bin Sa'id punya dua guru. Dua-duanya juga namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Yahya bin Sa'id At-Taimi. Iya. Jelas ya? Ya, kadang saya terangkan sebagian hal supaya orang-orang itu mengerti bahwa ilmu hadis itu ada orang-orangnya tersendiri yang memahami. Jangan asal bunyi saja di pembahasan-pembahasan seperti itu. Dan dihargai dari para ulama ahli hadis yang mereka berbicara di bidangnya masing-masing. Iya. Kata beliau, An Ibni Juraij Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Juraij Abu Walid dan Al-Makki, imamnya negeri Mekah rahimahullah ta'ala. Ibn Juraij ini ketika disebutkan bahwa ketika akan meninggal, dia berkata kepada anak-anaknya, jangan kalian nikahi fulana dan fulana dan fulana. Disebut hampir 80 orang perempuan tidak boleh dinikahi, karena itu adalah ibu-ibu kalian. Maksudnya apa? Ibnu Juraij ini, beliau punya keganjilan di dalam pendapat. Dia berpendapat boleh nikah mut'ah. Itu kekeliruan beliau rahimahullah. Iya, diberi udzur oleh para ulama. Kenapa? Iya, karena belum sampai kepadanya hadith-hadith yang menghapus tentang apa? Nikah mut'ah. Belum sampai. Maka itu udzurnya. Iya. Dan bersamaan dengan kesalahan Ibnu Jurayth ini, tidak seorang pun dari ulama ahli hadith yang mengeluarkan hadith-hadith Ibnu Jurayth. Iya. Mentahdir, memboikot, menyabet, menggilas, ini bahasa-bahasa orang ya. Menunjukkan bahwa ilmu ini ada fikihnya, pemahamannya. Kalau seorang benar salafi, salafi itu kerjanya baca buku-buku yang seperti ini, supaya dia kenal sejarah ulama Islam itu kayak bagaimana. Yang salafi berkutat pada satu dua orang saja, iya, ujung-ujungnya kami ikut ulama kibar, dusta dalam pengakuannya. Tidak ada dari ulama kibar yang semisal mereka. Hanya dia pahami dengan pemahaman akalnya sendiri. Tidak tahu dapat wansit dari mana. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada yang mendahulunya dari para as-salaf. Di luar kaidah-kaidah. Ini hal yang keliru pada penuntut ilmu. Seorang yang mengikuti jejak as-salaf itu jalan yang terbaik. Caranya benar diikuti jalannya para salaf dalam ucapan dan amalan. Iya, dia terapkan di dalam kehidupannya. Kata Ibnu Jurayth rahimahullah, qala akhbarani Atha, mengabarkan kepadaku Atha. Itu Al-Bukhari ketat ya, kalau riwayatnya Ibnu Jurayth biasanya beliau membawakan kata akhbarani, walaupun yang lainnya kadang tidak begitu ketat, sebab Ibnu Jurayth ini memang mudallis dari sisi riwayat, hanya saja riwayatnya dari Atha itu dimaafkan kalau dia tidak pakai akhbarani, khusus pada Atha saya. Tapi bersama dengan itu, Al-Bukhari dari ketinggian kualitas buku beliau, beliau selalu mencari riwayat yang pasti dari Ibnu Jurayth. Qala akhbarani Safwan ibnu Ya'la ibnu Umayyah anna Ya'la kana yaqul. Ini dari sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Laitani ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yunzalu alaihi al-wahyu." Ya, dia berkata, andai kata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu itu kepadanya. Ini bentuknya surahnya surah Mursal. Iya. Jadi Safwan atau Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau tidak menghadiri kisah ini. Tidak menghadiri kisah ini. Surahnya seperti itu. Nah. Tetapi Ibnu Hajar menyebutkan bahwa di Kitabul Hajj itu dengan lafaz yang dalam bentuk seakan-akan bersambung. Jadi mungkin yang dibawakan di sini ada lafadznya Ibnu Jurayth rahimahullah. Jadi dikatakan oleh beliau, "Laitani ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yunzalu alaihi al-wahyu." Andai kata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada beliau wahyu itu. Iya. Bagaimana keadaannya? Kata beliau, "Falamma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ji'rana." Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'rana. Ini nama tempat setelah batasan Mekah. Iya. Bukan di tanah haram lagi, sudah dikeluar batasan Mekah. Dan dimaklumi ya sampai sekarang Ji'rana itu terkenal. "Walaihi thawbun qad adalla alaihi wa ma'ahu an-nasu min ashabihi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang mana beliau itu menutup, melindungi dirinya dari matahari dengan baju itu. Ini menunjukkan bolehnya seorang itu pakai baju, sebagian dari bajunya dia pakai untuk apa? Melindungi dirinya, menutup kepalanya. Itu boleh saja ya. tidak dilarang. Dan itu pakaian sebagian orang di wilayah Maroko itu, Maghrib dan sekitarnya, itu sebenarnya pakai pakaian yang seperti itu, baju jubah begini, tapi ada tutup kepalanya, ada penutup kepalanya. Iya. Baik. Kemudian dikatakan, wa ma'ahu an-nasu min ashabihi, dan beliau bersama sekelompok manusia dari para sahabatnya. Iya. Dan ini dari kebiasaan para sahabat ya, berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengelilingi Nabi. Karena itu di kebanyakan riwayat kalau sebut Nabi bersama sahabatnya, itu kebiasaan mereka dari umat itu. Iya. Karena bergaul dengan Rasulullah, dekat dengannya, itu pasti selalu membawa apa? Kebaikan. Ada ilmu yang diambil. Apakah dari sisi akhlak, ilmu yang disampaikan, orang yang bertanya dia ikut mendengarkan atau yang semisal dengannya. Banyak kebaikannya. Iya. Karena itu dekat dengan orang-orang yang salih, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, membantunya dia dalam ketaatan, itu dari hal yang indah di dalam kehidupan. Apalagi kalau orang-orang yang, kalau kita bergaul dengannya, dia pilihkan kalimat-kalimat yang bagus, yang membuat seorang itu istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Bukan orang yang kerjanya hanya bergibah, iya, berbicara tentang fitnah, berbicara tentang hal yang tidak ada gunanya. Nah, tapi dia masuk ke dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk dirinya. Kata beliau, itja'ahu rajulun mutadammikhun bitibin. Maka datanglah seorang lelaki yang dia ini telah beroles wangi-wangian. Nah, faqala ya Rasulullah. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, orang ini bertanya, kaifa tara fi rajulin ahram fi jubbah ba'dama tadammakha bitib. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang dia berihram, masuk dalam ihram dalam sebuah jubah, setelah dia beroles dengan wangi-wangian. Fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'atan. Maka Nabi pun melihat sesaat. Faja'ahul wahyu. Maka datanglah wahyu itu kepada beliau. Ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya dari sisi bagaimana wahyu datang kepada Nabi. Dan ini apa yang wahyu yang datang ini hadis. Ya, menunjukkan bahwa wahyu yang turun kepada Nabi itu kadang Al-Qur'an dan kadang apa? Hadis. Hadis yang beliau ucapkan juga adalah wahyu. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fa'ashara ila Umar, ila ya'ala ay ta'al. Maka Nabi menunjuk kepada Umar supaya dia mendatangi ya'ala. Ya, supaya dipanggil lagi. Maksudnya ke sini kamu dipanggil. Ta'al. Faja'a ya'ala fa'adakhala ra'sahu. Maka ya'ala pun datang. Iya. Datang. Dia memasukkan kepalanya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin di dalam sebuah kemah atau di dalam sebuah tempat. Iya. Maka ya'ala memasukkan kepalanya. Faida huwa muhmarrul wajh yaghittu kadzalika sa'atan. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya memerah. Beliau di posisi seperti itu ya beberapa atau sesaat. Thumma surriya anhu, kemudian dilapangkanlah darinya, maksudnya kembali normal seperti biasa. Iya. Jadi itu keadaan Nabi ya ketika turun wahyu, berubah wajah beliau. dan kadang keluar keringat, berkucur keringat, dan kadang di musim yang sangat dingin wahyu datang, ya, beliau berkeringat. Subhanallah. Perhatikan bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu. Ini bukan sembarangan. Yang didengar, yang diterima adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan sebagian orang, masya Allah kalau dengar dari ayat santai saja. Biasa. Iya. Karena itu dari hal yang keliru. Menurut Imam Malik rahimahullah, kalau seorang penuntut ilmu dia datang ke majelis ilmu kemudian tidak perhatian kepada ilmu yang disampaikan, itu keliru. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan menyampaikan kepadamu ucapan yang berat. Diterima, maksudnya diterima dengan posisi siap, seorang tidak digampangkan. Nah, baik. Faqala aina alladhi yas'aluni 'anil umri anifan. Maka Nabi bertanya, di mana orang yang tadi bertanya kepadaku tentang umrah? Fal tumisa ar-rajul faji'a bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu pun dicari. Lalu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tadi. Faqala amma at-tibul ladzi bika faghsilhu 3 marrat. Adapun wangi-wangian yang sudah ada pada kamu, cuci 3 kali. Wamal jubba fanzi'ha. Adapun jubah yang kamu pakai, yang ada baju di sudah kena minyak wangi itu, hendaknya kamu cabut jubah itu. Thummasna fi umratika kama tasna'u fi hajjika. Kemudian lakukanlah pada umrahmu sama dengan apa yang kamu kerjakan pada hajimu. Maksudnya hukum ihram, ya, dalam masalah ketentuan itu sama dengan ketentuan seorang berihram di musim haji. Sama. Baik. Jadi maksudnya orang yang berihram itu tidak boleh dia memakai wangi-wangian yang menyentuh kain bajunya. Jelas ya? Adapun kalau wangi-wangian di kepala atau di ketiak tidak menyentuh kain, itu tidak ada masalah. Karena Nabi melakukannya. Sampai Aisyah pernah melihat bekas wangi-wangian di kepalanya. Dan itu tidak masalah, tidak bersentuhan dengan kain. Tidak bersentuhan dengan apa? Kain. Tapi kalau dia simpan di badannya, kena kainnya, inilah yang diperintah oleh Nabi. Suruh cuci badannya, kemudian suruh apa? Lepas baju, jubah yang dia pakai yang kena wangi-wangian tersebut. Iya. Baik. Jadi di dalam apa namanya hadits ini terdapat penjelasan bagaimana Al-Quran itu turun dengan lisannya orang Quraisy. Iya. Dan sisi yang lebih spesifiknya lagi di sini Al-Bukhari ingin menegaskan bahwa wahyu yang turun itu bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dan apa? Sunnah juga. Al-Quran dan sunnah. Iya. Kemudian di bab yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu jam'il Quran. Bab menjama' Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Ini bab penjelasan bagaimana kisah dikumpulkannya Al-Quran itu. Iya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Diajarkan Al-Qur'an itu kepada para sahabatnya. Dan beliau mendengarkan bacaan-bacaan para sahabat. Para sahabat membaca bacaan mereka kepada Nabi. Sampai Ibnu Mas'ud itu berkata lebih dari 80 surah diambil langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu asalnya seorang itu membaca Al-Qur'an diambil dari mulut guru, itu asal. Kalau di dalam tajwid ya, kita bicara tajwid, asalnya murid diambil dari mulut gurunya. atau dia baca, guru memperbaiki bacaannya. Itu asalnya tajwid. Adapun kaidah-kaidah tajwid yang kita pelajari itu pendekatan. Itu apa? Pendekatan. Iya, karena itu Al-Qur'an sifatnya talaqqi. Dia menerima dari guru. Menerima dari guru. Diambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, gurunya juga mengambil dari gurunya sampai bersambung kepada Nabi. Dan Nabi mengambil dari Jibril. Iya. Mengambil dari Jibril. Dan Jibril yang diutus oleh Allah membawa wahyu tersebut. Itulah Al-Qur'an. Jelas ya? Maka tajwid itu ada sisi yang hendaknya diperhatikan. Iya. Karena itu silam pendapat para ulama tentang hukum tajwid, mempelajarinya. Apakah dia wajib atau sunnah? Dan yang benarnya bahwa tajwid, kalau itu bacaan yang membuat syah ibadahnya, sholatnya, maka itu adalah hal yang wajib dia pelajari. Ya. Kalau tidak, maka itu bukanlah kewajiban. Pokoknya dia bisa baca dengan baik dan benar. Iya. Dan kalau diambil dari guru, itu akan lebih sempurna. Akan sempurna kalau dia mengambilnya dari guru. Baik. Kadang ada orang bagus bacaan-bacaannya. Ya. Makhrajnya bagus. Dalam mengucapkan hurufnya. Kemudian kaidah-kaidah tajwidnya bagus. Tapi orang Indonesia itu kebanyakan kesalahannya yang mengerti tajwid itu kesalahan dalam berhenti dan memulainya, itu kebanyakannya keliru. Banyak kekeliruannya di situ. Sebab dia kalau salah memulai, salah berhenti, kadang merubah makna. Merubah makna. Akhirnya orang yang mendengarkannya tidak sejuk. Iya. Tidak enak mendengarkannya. Dan ini semuanya ada pelajaran-pelajarannya, ada pembahasan-pembahasannya. Dan itu fungsinya seorang itu talaqqi, mengambil langsung dari guru. Supaya diperbaiki. Di mana dia berhentinya, di mana diluruskan cara membacanya. Iya. Baik. Jadi Rasulullah membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya. Maka muncullah dari sahabat-sahabat yang mereka ini direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Seperti Abdullah bin Mas'ud yang digelari Ibnu Abi Abd. Seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Iya. Seperti Zaid bin Thabit, Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini tokoh-tokoh para sahabat dalam qiraah. Dan Nabi memang sebut nama mereka, ambil Al-Qur'an, baca dari mereka. Iya, ada yang menonjol. Nah. Tapi subhanallah, Nabi tidak berkata ambil dari Abu Bakar dan Umar. Iya. Sebab dalam sisi kemampuan membaca, tidak mesti orang yang banyak ilmunya, iya, itu yang paling bagus di dalam membacanya. Tidak mesti. Karena itu di dalam sholat, yang menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling qari terhadap Al-Quran. Itu ukuran umumnya ya. Kecuali kalau dia di bawah masjid, ada imam tetapnya, ada pimpinan negara, atau dia di rumah orang, itu harus kembali kepada yang berwenang di situ dan didahulukan. Iya. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah dari kalangan sebagian sahabat pertikaian di dalam masalah apa yang dibaca itu. Nah, maka mulailah dari situ muncul pengumpulan Al-Quran itu. Inilah yang akan diceritakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini. Dan sisi pembahasan ini kaitannya dengan kitab Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Itu beliau ingin tunjukkan bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kan kami yang akan menjaganya. Dijaga dari segala sisinya. Dijaga dari segala sisinya. Iya. Subhanallah, sampai harokat panjang pendeknya, itu semuanya terjaga. Terbaca dengan riwayat-riwayat. Iya. Tidak sembarangan. Ya, kadang seorang baca di buku tajwid ya. Buku tajwid itu di sakta, ya. Apa namanya? Misalnya di 4 sakta dalam Al-Qur'an ya, misalnya di surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man, itu sakta sebentar. Di buku tajwid diajarkan ada 2 kaifiat. Boleh dia sakta berhenti dan boleh dia sambung. Iya. Waqila marraq, langsung dia sambung. Itu tajwid penggambaran, memang hanya penggambaran umum. Tapi kalau dari sisi praktek, prakteknya itu kalau di bacaan yang dibaca umumnya orang Indonesia, yaitu bacaan hafs dari Asim melalui jalur Syatibiyah, itu harus sakta, tidak ada sisi yang lain. Harus berhenti. Iya. Tapi kalau dia baca dari jalur Thayyibatun Nashr ini yang ada 2 sisi. Boleh dia sakta dan boleh dia sambung. Diambil dari sisi riwayat, bukan hanya sembarangan saja. Di tajwid dia baca, oh, boleh begini, boleh begitu. Akhirnya, dia lakukan sebagaimana? Apa namanya? Yang dia baca itu. Ini dasarnya keliru karena dia tidak mengambil dari guru. Tidak mengambil dari guru. Iya. Jelas ya? Jadi bacaan Al-Quran saja seperti ini. Cara membacanya itu mesti ambil dari guru. Bagaimana pula dengan ilmu-ilmu yang lain? Iya. Ini banyak orang yang keliru di dalam memahami, di dalam menjalankan agama. Keliru di dalam menerapkan manhaj salaf. Kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak mengambil dari guru. Iya. Keliru di dalam sejumlah pembahasan besar. Khususnya di belakangan ini. Banyak orang-orang yang jatuh dalam kekeliruan di pemahaman takfir, pengkafiran. Karena dia baca sendiri, tidak ada gurunya. Iya. Membaca sendiri. Kalau dia belajar dari guru, guru akan memperbaiki, meluruskan pemahamannya. Dia akan benar di dalam apa namanya, memahami. Itu pun si dari guru. Lebih, dia akan lebih dekat selamat. Lebih dekat untuk bagus pemahamannya. Adapun kalau hanya baca-baca sendiri, inilah yang menjatuhkan seorang itu di dalam kekeliruan-kekeliruan. Nasallallahu salama wal afiyah. Baik, di dalam hadis yang pertama kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail, itu Abu Salamah At-Tubadaki Al-Minqari Al-Basri, an Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri Al-Madani, qala haddatsana Ibnu Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri Abu Bakar an Ubaid ibn As-Sabbaq anna Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ini Zaid bin Thabit dari sahabat yang mulia. Iya. Dari tokoh-tokoh sahabat yang sangat terkemuka, didahulukan di dalam Al-Qur'an. Dan Zaid bin Thabit ini radhiyallahu anhu itu punya kemampuan luar biasa di dalam mempelajari bahasa. Dia mempelajari bahasa Suryaniyah, bahasanya orang Yahudi, cuma 17 hari saja dia pelajari, dia kuasai. Karena Nabi perintah dia untuk mempelajarinya. Iya. Maka demikianlah kadang di tengah umat Islam, ada sebagian umat yang kadang perlu tahu bahasa suatu kaum. Ada keperluan secara syar'i di dalam hal tersebut. Maka tidak ada masalah dia mempelajari dari sisi bahasa itu. Jadi beliau memang apa namanya punya kemampuan di dalam hal ini. Karena itu wajar kalau beliau adalah salah seorang dari ahli qiraat terkenal di kalangan para sahabat. Qala arsala ilayya Abu Bakr as-Siddiq maqtatala atau maqtala ahli al-Yamamah. Kata beliau, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus saya pada kejadian terbunuhnya atau peperangan terhadap penduduk Yamamah. Iya. Faida Umar bin Al-Khattab indahu. Dan ternyata di sisi Abu Bakar waktu itu ada Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit. Ya, begitu dia datang ternyata ada Umar juga di situ. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Inna Umar ra'atani." Faqala, sungguhnya Umar telah datang kepadaku lalu dia berkata, "Innal qatla qad istaharra yawm al-yamama bi qira'il Qur'an." Sungguhnya peperangan itu sudah sangat dahsyat sekali di perang Yamamah terhadap para pembaca Al-Qur'an. Wah, ini dikhawatirkan sekali oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Di mana di perang Yamamah ini? Iya, di perang Yamamah banyak dari ahli qiraah para sahabat yang meninggal. Termasuk di dalamnya Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang langsung Nabi dengan lisannya merekomendasi para sahabat mengambil Quran dari Salim. Meninggal juga di situ. Mati syahid radhiyallahu anhu. Maka Umar pun khawatir akan hal ini. Kata beliau, "Wa inni akhsha in istaharra al-qatl bil qurra bil mawatin fayadhhaba katsirun min al-Quran." Maka kata Umar, "Saya khawatir kalau terjadi peperangan yang dahsyat terhadap dan mengikutkan para ahli qiraat di berbagai tempat, maka akan pergi banyak dari Al-Qur'an itu. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an." Kata Umar, "Maka saya berpendapat, wahai Abu Bakar, agar supaya engkau perintah dikumpulkan Al-Qur'an itu." Iya. Ya, dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa pengumpulan Al-Qur'an ide siapa? Umar bin Al-Khattab. Awal mula dikumpulkannya di masa pemerintahan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, tapi dengan usulan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Maka apa yang terjadi ketika Umar berkata begitu? Kata Abu Bakar, "Qultu ya Umar." Saya berkata kepada Umar ketika dia berkata seperti itu, "Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Bakar, "Bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya?" Ya. Jadi sekarang kau perintah kita kumpulkan Al-Qur'an. Nabi di masa beliau hidup, beliau tidak kumpulkan Al-Qur'an. Perhatikan. Ya, ini alasan Abu Bakar. Alasan Abu Bakar. Qala Umar, "Hadza wallahi khair." Kata Umar, "Demi Allah, apa yang saya usulkan itu lebih baik. Kamu perintah orang mengumpulkan Al-Qur'an." Iya, "Falam yazal Umar yuraji'uni hatta syarah Allah sadri lidzalika. Wa ra'aitu fil ladzi ra'a Umar." Maka kata Abu Bakar, terus-menerus Umar itu memurajaah, mengulangi. Maksudnya memurajaah, dia berdiskusi dengan Abu Bakar sampai kata Abu Bakar, "Lapanglah dadaku." Sampai lapang dadaku menerima pendapat Umar bin Khattab. Iya. Jadi pendapat itu kadang seperti itu. Sebagian orang ada pendapat tertentu. Ya. Tapi kalau dia mungkin diskusi lebih bagus, akan tampak padanya hal yang lain. Dan itu pentingnya musyawarah. Iya. Sebagaimana firman Allah, "Wa amruhum syura bainahum." Dan perkara mereka itu syura di antara mereka, di antara sesama mereka. Baik, qala Zaid, dan Zaid sendiri berkata, Zaid dipanggil untuk masuk di dalam masalah ini juga, Zaid bin Thabit. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepadanya, "Innaka rajulun syabun akil la nattahimu wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabba'il Qur'an fajma'hu." Maka kata Abu Bakar, "Sungguhnya engkau adalah seorang anak muda yang berakal, dan kami tidak pernah ada mencurigai engkau." Iya. "Dan engkau ini sudah pernah menulis wahyu Al-Quran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang," kata Abu Bakar, "ya, tatabbu'il Quran, lacaklah Al-Quran itu kumpul semuanya, kumpul seluruhnya. Kata Zaid, fawallahi, demi Allah, lau kallafuni naqla jabalin minal jibal ma kana athqal alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Kata Zaid bin Thabit, demi Allah, andai kata mereka membebani saya untuk memindah sebuah gunung, maka itu tidaklah berat atas saya daripada saya mengumpulkan apa? Daripada saya diperintah mengumpulkan Al-Quran. Perhatikan ya, dari pengagungan para sahabat terhadap Al-Quran. Iya, mereka tahu Al-Quran ini keagungannya. Jadi begitu diperintah, ini adalah hal yang baik, mereka sudah yakini. Tapi tidak dia gampangkan, dianggap sebagai hal yang besar, berat. Iya, ini dari sisi tanggung jawab. Tapi dari sisi pelaksanaan Allah mudahkan, karena memang Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikir fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dzikir. Siapakah yang mau berdzikir itu? Iya. Kata beliau, qultu kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala huwa wallahi khair. Maka Zaid juga protes. Iya. Dia berkata, bagaimana kalian mau melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak melakukannya? Abu Bakar berkata, demi Allah ini yang baik. Falam yazal Abu Bakrin yuraji'uni hatta syarah Allahu sadri lilladhi syarah lahu sadra Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kata Zaid, terus menerus Abu Bakar itu memuraja saya, berdiskusi denganku, sampai Allah melapangkan hatiku seperti yang Allah lapangkan pada hati Abu Bakar dan Umar. Jadi sama-sama akhirnya sepakat bahwa itu yang baik. Iya. Ini fikih bagus ya. Fikih yang bagus. Dipelajari. Dipahami. Nah, ini satu pembahasan di ilmu usul fikih. Iya. Proses pengumpulan Al-Quran. Nabi tidak mengumpulkannya di masa hidup beliau. Tapi apakah mengumpulkan Al-Quran itu bid'ah? Iya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau ada yang berkata, loh kan tidak ada di masa Nabi. Betul, tidak ada di masa Nabi. Iya. Tapi Nabi SAW sudah memberikan dari pondasi-pondasinya yang menunjukkan hal itu kalau diperlukan boleh dilakukan. Sudah ada. Karena itu Nabi SAW memerintah sahabat menulis Al-Quran. Apa perintahnya? Apa gunanya diperintah menulis Al-Quran? Untuk menjaga. Tapi oleh Nabi tidak dikumpulkan semuanya sekaligus, karena waktu itu belum ada keperluan. Beliau masih hidup. Iya. Masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal, maka hal tersebut menjadi apa? Menjadi perlu. Inilah yang dilihat oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini fikihnya para sahabat. Fikih para sahabat. Iya. Radiyallahu anhu. Jelas ya? Dan ini ada satu sudut pembahasannya di pembahasan usul fikih terkait dengan masalih mursalah. Apakah ini termasuk dalil yang menunjukkan adanya masalih mursalah atau tidak? Dan yang benarnya, ini bukan di pembahasan masalih mursalah. Ini dari pembahasan yang ada dasar dalil menunjukkan disyariatkannya. Iya. Dan masalih mursalah itu sebenarnya tidak ada menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau dia maslahat, dia akan ikut kepada hal yang baik. Kalau dia mafsadat, dia akan ikut kepada maslahah al-mulgha. Kalau dia adalah maslahah, dia pasti akan ikut kepada maslahah yang mu'tabar. Itu di pembahasan usul fikih ya, sekedar saya isyaratkan hadis yang agung ini. Baik. Jadi ini prosesnya. Setelah Zaid bin Thabit pun akhirnya terima, iya, dan setuju Al-Quran dikumpulkan, maka kata beliau, fatatabba'atul Quran ajma'uhu minal usub wal likhaf wa suduril rijal. Maka saya pun melacak Al-Quran itu, dia cari, saya kumpulkan dari al-usab, jama' dari asib. Asib itu apa namanya, pelepah-pelepah kurma. yang dipakai menulis. Iya. Wal likhaf. Likhaf itu batu-batu yang dipakai menulis. Jadi diambil dari tempat-tempat menulisnya orang. Iya, di mana mereka tulis Al-Qur'an dikumpulkan. Iya. Ini dikumpulkan dan Zaid bin Thabit beliau hafal Al-Qur'an. Tapi perhatikan ya dari kedetailannya para sahabat. Kehati-hatiannya. Iya. Kemudian kata beliau, wa suduri riyal, dan dikumpulkan dari dadanya para lelaki, para penghafal Al-Qur'an. Nah, ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa para sahabat itu di masa hidup mereka, ilmu Al-Qur'an itu dijaga dengan dua metode, satu dengan metode penulisan, satu dengan metode apa? Hafalan. Dan inilah yang dijalani oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Ada yang dengan menghafal, ada yang dengan menulis. Tapi yang paling bagusnya kalau dia gabungkan dua hal, dia menghafal sekaligus apa? Menulis. Dia hafal, dia hadirkan kapan dia inginkan. Begitu dia lupa, dia bisa periksa dari catatannya. Dia periksa dari catatannya. Iya. Tapi kalau antara hafalan dan catatan silang pendapat, yang mana yang didahulukan? Dia dahulukan catatan yang terjaga dan sudah diperiksa dari dasar-dasar yang kuat. Sebab yang tertulis itu lebih bagus daripada apa namanya hafalan. Hafalan kadang berkhianat. Hafalan itu. Baik. Kemudian kata beliau, hatta wajadtu akhir surat at-taubah, akhir surat at-taubah ma'a bi Khuzaimah al-Ansari. Lam ajidha ma'a ahadin gairihi. Sampai saya ketemukan akhir surat at-taubah itu berada di sisi Abu Khuzaimah al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Zaid bin Thabit, saya tidak ketemukan pada seorang pun selainnya. Iya. Di sini mungkin ada yang bertanya, kalau hanya Abu Khuzaimah saja yang punya, berarti Al-Quran tidak mutawatir. Jawabannya tidak seperti itu. Maksudnya di sini Zaid bin Thabit tidak menemukan dari orang yang mengambilnya secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada siapa? Zaid. Adapun ayat itu dikenal oleh sahabat yang lain. Tapi mungkin mereka sudah apa? Mengambil dengan perantara-perantara yang lainnya. Jelas ya? Baik, karena Al-Quran itu mutawatir. Ya. Dari jalur-jalurnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu setiap huruf dari Al-Qur'an itu dipastikan. Ya, terjaga. Jangankan hurufnya, panjang pendeknya saja. Kalau ada yang baca harokatnya lebih akan ditegur kalau dia masuk di jalur talaqqi. Itu pasti ada teguran kalau dia lebih pada harokat atau kurang. Iya. Apalagi kalau terkait dengan hurufnya itu sangat diperhatikan. Baik. Kemudian kata beliau, akhir yang akhirat taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum hingga hatta khatimati bara'ah, sampai akhir surah al-bara'ah. Surah taubah. Dua ayat ini, ayat ini ayat yang pertama dan kedua atau dua ayat yang terakhir di surah taubah. Wa kanatis suhuf inda Abi Bakar. Jadi setelah dikumpulkan, lembaran yang dikumpul ini itu disimpan di sisi Abu Bakar As-Siddiq hatta tawaffahu Allah, hingga Allah mewafatkan beliau. Thumma inda Umar hayatahu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, dipegang suhuf itu, lembaran-lembaran Al-Qur'an yang dikumpulkan ini di sisi Umar bin Al-Khattab sepanjang dia meninggal. Setelah Umar meninggal, thumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kemudian lembaran-lembaran yang dikumpul oleh Zaid bin Thabit ini disimpan oleh Hafsah binti Umar. Disimpan oleh Hafsah. Jadi ternyata masih ada prosesnya ini. Ya, belum sampai ke masa Utsman. Nah, ini ceritanya ya di awal pengumpulan Al-Qur'an. Baik, ini riwayat yang pertama. Dan di riwayat yang pertama ini tampak ya bagaimana jasa para sahabat, upaya mereka di dalam mengumpulkan Al-Qur'an. Iya. Dan ini terdapat dasar ilmiah bagaimana seorang itu membangun pembahasan ilmiah. Cara dia membahas, meneliti sehingga dia pastikan sesuatu itu secara ilmiah. Iya, dan ini ada ya di jalur-jalur ilmu syariat. Iya, pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Musa, yaitu Musa bin Ismail, qala haddatsana Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Sa'ad, qala haddatsana Ibnu Shihab, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان. Sungguhnya Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah datang kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa kana yughazi ahla Syam. Dan waktu itu dia berperang bersama penduduk Syam. Fi fathi Irminia, bisa dibaca Irminia, bisa dibaca Arminia. Wa Adrabijan. Wa Adrabijan ma ahli al-Iraq. Iya. Jadi waktu itu ada dua yang beliau perangi, Hudzaifah bergabung di situ memerangi Arminia itu bersama penduduk Syam dan memerangi Adrabijan itu bersama penduduk Iraq. Fa afza Hudzaifah ikhtilafuhum fil qira'ah. Maka Hudzaifah pun dibuat khawatir dengan perselisihan mereka di dalam membaca. Ya, disebutkan riwayat-riwayat ya bagaimana kekhawatiran Hudzaifah. Sebagian orang membaca ayat watimul hajja wal umrata lillah. Satu lagi membaca nah seperti itu watimul hajja wal umrata lil bait, pakai al bait dia. Ya, bertengkar antara keduanya sampai di sebagian kejadian sebagiannya mengafirkan sebagian yang lain. Subhanallah. Maka ini membuat Hudzaifah menjadi marah. Sampai ketika pernah dia lihat itu merah wajah beliau. Beberapa kejadian akhirnya Hudzaifah pun langsung mengendarai kendaraannya berangkat menjumpai Utsman bin Affan di Madinah sebagai khalifah. Utsman bin Affan dijumpai oleh Hudzaifah. Dan Hudzaifah salah seorang ahli qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi merekomendasikan para sahabat mengambil Al-Qur'an dari siapa? Hudzaifah bin Yaman. Iya. Faqala Hudzaifah li Utsman, maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, "Adrik hadhihi al-umma qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara." Wahai Amirul Mukminin, iya. Segera tangani umat ini. Iya. Segera benahi umat ini. Sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran mereka sebagaimana orang Yahudi dan Nasara berselisih. Nah, ini keseriusannya. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini memang datangnya kepada orang yang berilmu yang bisa menyelesaikan masalah. Iya. Kalau Hudzaifah bin Yaman sendiri yang menegur kamu salah, ini salah, itu salah, itu tidak terlalu banyak manfaatnya. Tapi kalau dia bawa kepada pimpinan negara, pimpinan negara yang melakukan tindakan penyelesaian akan selesai. Inilah yang terjadi di sini. Ya, dalam kisah ini bagaimana Utsman menyelesaikan masalah. Jelas ya? Menyelesaikan masalah. Iya. Dan subhanallah di banyak keadaan seperti itu. Kadang syaitan memasukkan di tengah umat Islam itu permasalahan-permasalahan dan diselesaikan oleh pemerintah dan ulama ya yang menyelesaikannya. Iya. Maka seorang di dalam permasalahan-permasalahan yang berkembang hendaknya pandai melihat di mana tempat penyelesaiannya yang benar supaya terjadi keputusan penyelesaian yang baik di dalam hal tersebut. Kata beliau, "Farsala Utsman ila Hafsata an arsili ilaina bis-suhuf." Nansakhuha fil masahib thumma naruddaha ilaik. Maka Utsman pun mengirim pesan kepada Hafsah. Ya, karena lembaran-lembaran pada masa Abu Bakar dan Umar disimpan oleh siapa tadi? Hafsah binti Umar. Pesannya Utsman bin Affan, kirim lembaran-lembaran itu. Iya, kami ingin menyalinnya ke mushaf-mushaf, kemudian nanti kami kembalikan lagi. Iya. Wa arsalat biha Hafsatu ila Utsman. Maka Hafsah pun mengirimnya kepada Utsman. Fa amara Zaid ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fa nasakhuha fil masahif. Maka Utsman memerintah empat orang itu. Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn al-As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham, mereka pun menyalin kembali di mushaf Hafsah itu disalin di mushaf-mushaf yang mau dibagi oleh Uthman. Wa qala Uthman lirrahtil Qurasyiyin thalatha. Dan berkata Uthman kepada tiga orang Quraisy. Tiga orang Quraisy maksudnya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Harith. Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit bi syai'in min al-Qur'an, faktubuhu bi lisani Quraisy, fa innama nazala bi lisanihim fa fa'alu. Beliau berkata, kalau kalian tiga orang berselisih dengan Zaid bin Thabit tentang sesuatu apapun dari Al-Quran, maka tulislah dengan lisan orang Quraisy. Sebab Al-Quran ini turun dengan lisan mereka. Mereka pun mengerjakannya. Hatta idza nasakhu suhuf fil masahif, sampai ketika mereka sudah menyalin ke dalam mushaf-mushaf itu, lembaran-lembarannya Umar dan Abu Bakar disalin ke mushaf, radda Uthman as-suhuf. Maka Uthman pun mengembalikan suhuf tersebut. Nah, di sini bolehnya menggunakan Al-Quran dikatakan sebagai suhuf, mushaf. Boleh ya? Iya. Dan itu digunakan oleh para sahabat bahasa. Ya, dan semuanya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Farsala ila kulli afaqin bi mushafin mimma nasakhu. Maka Uthman pun mengirim pada setiap afak, pada setiap penjuru dari wilayah-wilayah kaum muslimin, ini mushaf yang dibaca dari Al-Qur'an. Maka bersatulah kaum muslimin. Dan subhanallah, di hari ini itu luar biasa lagi. Ya. Jadi dari masa ke masa apa yang ditulis oleh Uthman dan para sahabat ini itu terjaga dalam riwayat-riwayat. Ada buku-buku khususnya yang menulis. Hingga hari ini terjaga dengan sangat detailnya. Dan itu diantara jasa yang sangat baik di pemerintahan Saudi Arabia. Mereka punya lembaga khusus perhatian terhadap mushaf. Dengan seluruh riwayat bacaan itu mereka sudah salin sebagaimana apa? Riwayat-riwayatnya masing-masing. Iya. Sesuai dengan riwayat-riwayatnya masing-masing. Maka terjagalah dan terpeliharalah Al-Quran ini. Dan ini dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Pada Al-Quranul Karim terpelihara, terjaga dari masa ke masa. Iya. Sehingga tidak pernah ada setitik keraguan pun di dalamnya. Baik. Kata beliau, wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin ay yuhraf. Dan Uthman memerintah agar Al-Qur'an selain daripada mushaf yang dia kirim, yang berada di lembaran atau berada di mushaf yang lain, itu hendaknya dibakar. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa boleh membakar mushaf. Boleh membakar mushaf kalau ada maslahatnya. Ya, contoh ya, lembaran-lembaran Quran misalnya yang sudah tua. Ya. Atau buku-buku tertulis ilmu. Daripada lembaran ini, buku-buku ini bertebaran di sana-sini, disimpan di tong sampah, diinjak oleh manusia, dihinakan. Ya. Maka untuk menghindari hal tersebut dibakar. Supaya menjadi apa? Langsung berubah zatnya, bukan lagi sebagai Al-Quran. Dan itu dari maslahat, dari hal yang dibolehkan, dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Iya. Dan ini sudut-sudut ijtihad. Bagaimana seorang itu menimbang bentuk-bentuk dari kemaslahatan. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa akhbarani Kharijah Ibnu Zaid bin Thabit annahu sami'a Zaid bin Thabit, iya, radiyallahu anhu, annahu qala faqadtu ayatan minal ahzab. Saya kehilangan satu ayat dari surah Al-Ahzab. Hina nasakhna al-mushaf. Ketika kami menulis mushaf itu. Qad kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha. Kata Zaid bin Thabit, saya sudah pernah dengar ayat itu, Nabi membacanya. Jadi perhatikan ya, dia hilang di mushaf, bukan hilang di hafalan Zaid bin Thabit. Dia mau samakan antara hafalannya dan apa yang apa? Tertulis, makanya dia kumpulkan mushafnya para sahabat. Jadi bukan sahabat tidak menghafal. Iya. Ini harus diketahui ya. Pengumpulan mushaf ini dari kehebatannya dikumpulkan antara tulisan dan hafalan. Iya. Jadi tidak mungkin ada yang luput. Walaupun sepotong huruf. Tidak luput. Dari mushaf tersebut. Ya. Kata Zaid bin Thabit, faltamasnaha fawajadnaha ma Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Kami mencarinya dan kami ketemukan dia bersama Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari, yaitu ayat minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Ya, dan seterusnya ya. Falhaqnahu fi suratiha fil mushaf. Maka kami pun memasukkan ayat ini, mengikutkannya di surahnya di dalam mushaf. Iya. Jadi itu mushaf urutannya, urutan surahnya. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya sampai An-Nas. Itu semuanya kesepakatan para sahabat. Mereka menyusunnya berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada yang rubah-rubah urutannya di dalam penyusunan mushafnya. Karena itu di dalam membacanya, di dalam sholat pun silam pendapat para ulama. Satu masalah ya saya angkat di pembahasan sholat. Bolehkah imam di rakaat pertama dia baca misalnya kul a'udhu bi rabbin nas. Di rakaat yang kedua dia baca kul huwallahu ahad. Ini terbalik. Sebab kalau urutan dari atas Al-Fatihah sampai An-Nas, harusnya di rakaat pertama kul huwallahu ahad dulu, baru apa? Kul a'udzu birabbin nas. Bolehkah seperti itu dalam sholat? Ini silam pendapat. Iya. Walaupun yang benarnya itu boleh, hanya saja itu hal yang tidak disukai. Iya. Mungkin bahasa sederhananya makruh. Iya. Dan bagusnya dia berurut. Sebab para sahabat menyusun mushaf seperti itu. Iya. Dan harus diketahui mereka ini menyusun bukan di atas apa namanya perkara yang tidak ada pondasinya. Mereka menyusunnya di atas ilmu. Iya. Dengar tadi titik pendalilan. Mereka para sahabat tidak mungkin bersepakat di atas kesalahan. Tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesalahan. Baik. Jadi ini beberapa pembahasannya bagaimana mushaf itu dikumpulkan, dan dari sini ya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Ya, bahwa Al-Qur'anul Karim itu subhanallah dijaga dan dipelihara oleh Allah. Dan ini dari keutamanya. Ya. Dan bagaimana Al-Qur'anul Karim dengan satu penulisan itu dengan lisan orang Quraisy itu bisa dibaca oleh seluruh orang Arab. Ya. Karena itu Rasam Utsmani ya di qiraat ya ada 7 kiraat. Di kiraat sabah, ada kiraatul asyara. Iya. Kalau ditambah dengan syatnya, itu ada 13 kiraat semuanya. Dan setiap kiraat itu punya 2 riwayat. Punya 2 apa? Punya 2 riwayat. Atau punya 2 perawi. Dan setiap perawi punya 2 riwayat lagi. Punya 2 riwayat lagi. Iya. Jadi kalau seorang mau khatam Al-Quran, dia menguasai Al-Quran, talaki, ya, dengan seluruh riwayatnya itu paling sedikit apa? Dia khatam 40 kali. Dia ambil dari guru, dia baca dari Al-Fatihah sampai apa? Surah An-Nas. 40 kali. Dengan bacaan yang berbeda. Ya. Dan itu sampai hari ini ada orang-orang yang menekuninya. Allah jaga. Ada yang menekuninya, membacanya, menghafalnya hingga hari ini terjaga, terpelihara. Iya. Dan ini kehebatan ilmu umat Islam. Jelas ya? Baik. Dan di tengah umat ini harus dibagi-bagi tugas memang. Ada orang yang memang tugasnya di situ saja. Iya. Mungkin karena dia sibuk hafal Al-Qur'an, urusannya dengan Al-Qur'an, mungkin dia agak lemah di ilmu-ilmu yang lain. Jelas ya? Agak lemah di ilmu-ilmu yang lain. Yang hebat di ilmu-ilmu yang lain, tidak mungkin dia terlalu banyak masuk di pembahasan apa? Kiraat-kiraat. Sebab itu perlu banyak waktu di dalam memelihara hafalannya, menjaganya. Karena itu kalau antum lihat Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Shalih Fauzan, itu bukan orang-orang yang ahli dalam kiraat. Banyak dalam bacaan-bacaan kiraatnya. Iya. Sebab mereka ini orang-orang yang diperlukan di umat di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Dan ilmu sepanjang sudah ada yang menjaganya, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Ya, tapi tetap ada di tengah umat ini yang apa namanya, mempelajarinya. Iya. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan di tengah umat. Harus ada yang giat selalu mau belajar. Iya. Jadi kalau semuanya apa namanya mundur tidak mau belajar, ya, dan di negerinya masih diperlukan orang-orang yang berilmu, maka semuanya dihitung berdosa. Semuanya dihitung berdosa karena meninggalkan apa? Kewajiban. Fardu kifayah itu dia gugur kalau ada jumlah cukup yang menegakkannya, itu fardu kifayah. Iya, kalau belum ada jumlah cukup dia berdosa. Ya, apalagi dia punya kemampuan untuk hal itu. Karena itu saya selalu berucap bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecerdasan, dia punya dari pemahaman yang baik, bisa menghafal dengan baik, jangan ditelantarkan dirinya. Belajar ilmu agama baik-baik. Iya. Tidak ada yang lebih mulia dari tugasnya para nabi dan para rasul. Tidak ada yang lebih mulia dari tugasnya para nabi dan para rasul. Dan tidak pernah ada sejarah para nabi dan para rasul itu ditelantarkan oleh Allah. Iya. Maka siapa yang ingin mengikuti tugasnya tidak akan mungkin ditelantarkan. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Hanya saja kadang keimanan seseorang, keyakinannya itu yang lemah. Ya. Itu yang lemah. Dan ini perlu diperbaiki. Harus diusahakan. Ya. Kemudian dari sisi lain di umat ini. Kalau misalnya ada orang-orang yang dari, dia tidak punya kemampuan untuk belajar. Tapi dia punya kemampuan dari sisi harta. Ya. Maka dia mesti perhatian kepada anak-anak kaum muslimin yang punya kecerdasan untuk dia biayai belajar. Untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia. Iya. Supaya tercipta kebaikan. Dan pahalanya bagi dia. Pahalanya bagi dia. Coba bayangkan, kalau dia membiayai seorang, orang ini belajar sampai menjadi panutan di tengah umat, mengajarkan ilmu. Maka selama dia masih mengajarkan ilmu, ilmu yang dia sampaikan, orang yang membiayainya tersebut pasti tetap dapat aliran pahalanya. Sebab dia menjadi sebab anak ini belajar. Iya. Seperti kejadian Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah, salah seorang ulama negeri Hijaz terkenal. Iya, rujukan di masanya. Beliau ini anak yatim, tapi terlihat kecerdasan, rajin ibadah. Iya. Orang-orang menyenanginya di masjid. Dalam waktu lama tidak tampak di masjid, maka sebagian orang yang baik di masjid itu datang ke rumahnya, dia cari mana Hamad bin Atiq. Kata ibunya, ya, kami sedang persiapkan dia mau berangkat ke Kuwait. Waktu itu Saudi di kondisi yang sangat miskin waktu itu. Belum seperti sekarang ini. Iya. Mau dipersiapkan ke Kuwait bekerja agar supaya, kata ibunya, bisa memberikan nafkah untuk kami karena engkau tahu bahwa ini adalah anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Maka kata orang yang baik ini dari penduduk dari jemaah masjid ini, iya, tidak diketahui namanya. Dikatakan Hamad bin Atiq ini tidak cocok dia bekerja. Dia ini cocoknya belajar. Karena dilihat dari apa? Kecerdasannya. Kirim dia belajar ke Riyadh, nanti saya yang biayai. Kalian tidak usah kalian khawatir, nafkah kalian saya yang tanggung. Maka Hamad bin Atiq pun belajar hingga menjadi seorang alim terkenal. Ilmunya, buku karya tulisnya, ya, tersebar. Kira-kira bisa tergambar antum. Bagaimana kebaikan untuk orang yang tidak diketahui ini? Identitasnya enggak ada yang tahu siapa namanya. Tapi dia punya, ya, tanggung jawab yang benar, dia punya akhlak yang baik, dia punya semangat ibadah dengan membiayai anak ini belajar sehingga tentunya itu akan menjadi apa? Kebaikan untuk dirinya. Ya. Maka di umat ini harus seperti itu, saling bahu-membahu mendukung untuk menciptakan kebaikan. Iya. Baik. Selesai sudah 3 bab untuk pertemuan malam ini. Insyaallah taala bab yang ke-4 kita akan lanjutkan pada sesi yang ke-3 besok insyaallah taala setelah salat subuh. Iya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.